makan juga, muka sekadar. Menghidupkan malam dan siang berlapa-lapa. Esensinya untuk menghidupkan pikiran, hati, dan jiwa. Oh, dengan rasa bertuhan, persembahkan orang marah. Ramadhan, bulan turun mesin. Ramadhan, bulan penuh berkah. Oh Ramadhan, mari meriahkan dengan rasa dan sama. Rasa indah, rasa lemah, rasa ketir, rasa takut dan cinta kepadanya. Kedatanganmu ditunggu bagi para perindu. Baru ku tahu siapa diriku. Selama ini sangkaku hanya syaitan yang mengganggu. Great moment.